إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, belajar tentang ilmu, tentang agama kita. Dalam kesempatan hari Jumat seperti ini, malam Sabtu, pembahasannya akan kita bacakan kitab Fiqhul Muyassar tentang ibadah. Namun sebelumnya, sebagai mukaddimah, kita sampaikan bahwa mengapa kita harus belajar tentang ilmu fikih. Jawabannya jelas, dalam rangka ibadah. Karena tanpa belajar ilmu fikih yang berbicara tentang tata cara ibadahnya Rasul, kita akan kesulitan untuk bisa beribadah. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk ibadah. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya kita sebagai hambanya Allah harus siap selalu diperintah dan harus siap selalu dilarang. Karena untuk itulah kita beribadah, untuk itulah kita diciptakan. Ibadah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita harus siap. Kita ada di muka bumi ini untuk itu. Kapan saja Allah perintahkan, kita harus siap menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sampai kapan kita beribadah? Selama kita hidup. Karena memang hidup kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Kalau sudah tidak hidup, lah barulah berhenti. Maknanya apa berarti, Pak? Mati. Kalau sudah mati, selesai sudah tugas ibadah. Selama masih hidup, kita tetap beribadah, beribadah, dan beribadah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, bersama siapapun kita di situ, tetap kita harus beribadah. Kan ibadah itu tugas kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kita. Hadirin sekalian, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka yang semangat beribadah. Yang kedua, mereka yang tidak semangat dalam ibadah, lemah dalam beribadah, tidak semangat, bahkan cenderung meninggalkan ibadah, tidak peduli dengan ibadah, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau belajar. Di antara contohnya banyak yang seperti itu. Mengapa demikian ya kaum muslimin? Jawabannya adalah karena keimanan manusia itu berbeda-beda. Keyakinan, iman itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya adalah keyakinan. Keyakinan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta kita yang harus kita sembah. Kita makhluknya, kita hambanya. Dengan kita keyakinan seperti ini, kita terdorong untuk kita beribadah kepadanya. Tetapi mereka-mereka yang lemah dalam keyakinan seperti ini, maka tidak terbesit, tidak terfikirkan ibadah. Kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Keyakinan inilah yang mendorong kita untuk kita beribadah, karena kita yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di saat-saat sekarang ini di dunia akan bermanfaat kelak nanti di akhirat. Demikian pula dengan amalan kemaksiatan, kita meyakini itu berbahaya, bermadarat, membahayakan diri kita masing-masing, maka kita pun meninggalkannya karena kita yakin itu membahayakan kita kelak di akhirat. Keyakinan inilah wahai muslimin yang mendorong kita untuk beribadah dan berhenti dari kemaksiatan. Mereka-mereka yang tidak terdidik dengan keyakinan seperti ini, tidak terdidik dengan keimanan seperti ini, mereka acuh tak acuh, buat api ibadah gak ada untungnya, kesel-kesel dok. Ketika diingatkan dari dosa, dosa enak-enak, dosa itu menyenangkan, tidak ada rasa takut, karena dia tidak mengerti, dia tidak mengimani bahwa nanti akan dia pertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan. Hadirin sekalian, kami pernah menyampaikan ini masih sebagai mukaddimah. Iman itu muncul karena pengetahuan. Iman itu muncul karena ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, la yakul iman illa bil ilmi. Tidak akan bisa seorang untuk beriman tanpa dia mengerti ilmunya. Seperti tadi, kita yakin besok akan dibangkitkan kelak nanti di yaumul kiamah, maksud saya bukan besok hari Sabtu Pak, hari kiamat. Maka Allah sebutkan wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia siapkan untuk esok hari. Bahasa Arabnya lighadin, lighad. Ya ghadan yakni esok hari. Esok hari bukan hari Sabtu Pak. Ini maksudkan esok hari yakni nanti ketika dibangkitkan. Kita iman dengan ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kita percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan seperti ini tumbuh karena apa? Ilmu pengetahuan yang terus-menerus didengarkan, bukan hanya sekali tok dalam ta'lim, bukan, ta'lim itu rutin terus bagaikan air yang menetes yang pada ujungnya akan membentuk, membekas, memiliki dampak, walaupun tetesan itu tes tapi lama, kurun waktu yang lama itu akan membekas. Dan itulah dakwah, ta'lim. Setiap kita hadir rutin, hadir dengan ilmu yang disampaikan dalam majelis ta'lim akan membekas dalam jiwa kita. Bekas itu maknanya adalah, bekas itu adalah al-iman, dampak wujud positif. Setelah kita tahu dalil, tahu firman, tahu hadis, maka kita akan adanya iman, terdorong untuk beramal. Mereka-mereka yang lemah dalam beramal, bahkan cenderung pada maksiat dan dosa, hura-hura seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Bahkan sekarang ini ngetren orang-orang yang di jalan-jalan bajunya hitam seperti itu, kotor, laki perempuan, entah orang mana itu, muda-mudi, anak-anak, kaum pang atau apalagi itu namanya, ditusuk hidungnya, dianting-antingi kayak sapi, tinggal diseret memang itu Pak. Nah, korban ngenjang. Nah, ngemboten Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Ada orang jenis seperti itu, enggak peduli dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Lemah dalam ibadah. Kenapa? Karena lemahnya keimanan diakibatkan karena tidak talabul ilmi. Hadirin yang melakukan, nah orang yang semangat beribadah saja terbagi menjadi dua. Semangat beribadah, semangat wahai kaum muslimin. Kita tidak menoleh lagi yang tidak semangat. Yang tidak semangat ya kondisinya seperti itu Pak. Mau bagaimana lagi? Mereka sendiri tidak mau meningkatkan ilmunya, maka selalu seperti itu. Nah sekarang ini orang-orang yang bersemangat, yang sudah timbul iman dalam hati mereka, dibagi menjadi dua. Di antara mereka yang beribadah sesuai dengan sunnah, dan di antara mereka ada yang semangat beribadah namun tidak peduli dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka orang-orang yang memiliki kesemangatan ibadah tetapi ibadahnya dibangun di atas kejahilan dengan ilmu agama. Hadirin sekalian, secara umum disebutkan oleh para ulama kita, orang beramal itu sesuai dengan keyakinannya. Orang beramal, beramal apapun itu sesuai dengan keyakinannya. Misal kita, walhamdulillah, kita mengenal tauhid, makna la ilaha illallah, mengesakan Allah dalam ibadah. Sering kita sebutkan makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kita mendengar ini, kita sering mendengarkan bab ini, maksudnya sebelum COVID, Pak, contohnya di Masjid Agung ya. Itu majelis memang khusus membahas tauhid dari semenjak tahun 2002 seingat saya. Terus berbagai kitab alhamdulillah telah selesai. Kitab tauhid terakhir kita bahas masalah jahiliyah. Kita mendengarkan itu terus menerus. Ifradullah bil ibadah wa nafil ibadah amma siwah. Ini juga sering kita sebutkan. Mengesakan peribadatan hanya untuk Allah semata dan menafikan, meniadakan, mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ilmu ini kita dengungkan, ilmu ini kita dakwahkan, kita mendengar dalil-dalil tentang hal ini. Maka tumbuh i'tiqad kita yang dibangun di atas keyakinan dalil ayat atau dalil hadis Nabi itu benar adanya. Maka jadilah kita sebagai ahlu tauhid, dan kita benci dengan syirik, dan kita menentang syirik, mengingkari kesyirikan. Karena bentuk tauhid adalah berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, dan mengingkari segala bentuk tauhid. Hadirin yang dimuliakan, maka kita terdidik itu. Nah, ada juga orang-orang yang pendidikannya salah. Akibat pendidikannya salah, maka menimbulkan iman yang salah, kepercayaan yang salah, keyakinan yang salah. Contohnya keyakinan yang salah apa dalam hal ini? Perkara dengan yang berkaitan dengan tauhid, keyakinan adanya selain Allah yang bisa memberikan rizki. Ini adanya selain Allah yang bisa menyembuhkan, adanya kekuatan di sana, animisme, dinamisme, roh-roh halus, penunggu-penunggu, ataupun beda-beda keramat. Ilmunya ilmu itu yang dia pelajari, maka menimbulkan keyakinan yang salah. Maka akibat keyakinan yang salah itu mengakibatkan amaliyah yang salah, kesyirikan, menuhankan selain Allah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena salahnya ilmu menimbulkan salahnya keyakinan, dan berakibat pada salah pula dalam amalan. Demikian pula dalam hal ibadah. Pembahasan tentang ibadah itu terfokus pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau pembahasan tentang tauhid, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah, ketundukan padanya, ini pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Kalau berbicara masalah ibadah seperti bab yang sedang kita akan sampaikan tentang fikih ibadah, ini pembahasannya adalah pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, Orang yang salah ilmunya dalam hal ini akan salah ibadahnya. Sama-sama semangat, ahlu sunnah semangat beribadah, ahlul bid'ah pun semangat dalam beribadah, tetapi karena ilmunya salah, maka hasil akhir amaliah yang dilakukannya pun salah. Berbeda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Sama-sama semangat. Kita berikan mukadimah tentang hal ini, atau murajaah bentuknya, mengingatkan kembali ilmu yang telah kita sampaikan pada beberapa waktu yang telah lalu. Hadirin sekalian, kita sebagai umat Islam, siapapun yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terikat dengan dua kalimat ini, harus bertauhid tanpa syirik dan harus mengikuti Nabi dan tidak boleh menyelisihinya. Pada kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah ada 5 kandungan di situ yang harus kita laksanakan, 5 konsekuensi yang harus kita penuhi, baru akan benar ucapan asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kita ucapkan. 5 itu. Masih ingat Pak 5 ini Pak? 5 sing dising nggih. Islam apa? Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, sanes niku Pak. Niku rukun Islam. Rukun iman pinten Pak? 6, napa kemawon malah dados SD mawon nang ngene. Soal SD niku Pak. Hadir makan 5 ini berulang kali kami sampaikan, cuma anu kelalen den Pak ya. Tapi kalau saya sebutkan insyaallah ingat. Yang pertama adalah imtithalu awamirihi. Kita yang menyatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka konsekuensi pertama imtithalu awamirihi, menjalankan, melaksanakan perintah-perintahnya. Ini yang pertama. Kamu percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, yakin percaya, berarti siap diperintah, ya siap. Sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, ya, karena saya meyakini beliau adalah utusan Allah. Yang kedua, wajtinabu manahanhu wazajar, meninggalkan segala larangan yang Rasulullah larang. Karena kita mengimani beliau adalah utusan Allah, maka apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Karena kita sudah bersaksi, bersyahadah. Yang ketiga, at-tasdiqu bi kulli ma akhbar, mempercayai, membenarkan segala apa yang beliau kabarkan. Berita-berita dari beliau itu jangan disikapi seperti berita yang datang dari orang lain. Kalau orang lain bisa salah, bisa benar. Tapi kalau beliau kita mengimani, beliau utusan Allah. Beliau berbicara bukan dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang Allah wahyukan. Maka konsekuensinya adalah kita mempercayai, membenarkan segala berita yang tersampaikan dari beliau, apakah itu melalui ayat Al-Quran ataupun melalui hadis yang sahih. Ini konsekuensinya. Yang keempat, apa yang keempat Bapak? Masih ingat? Bun kemutan dereng? Dereng, gembun, tak emutakan malah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, yakni beliau ajarkan. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan cara semau kita, tanpa kita teliti terlebih dahulu apakah itu ibadah yang Rasul ajarkan atau tidak. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau seandainya kita bersaksi, kaum muslimin bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian ibadahnya masing-masing semaunya, bahasa Jawanya ngaukar pederek dewek, lah apa makna kita bersaksi beliau adalah utusan Allah? Hah? Hukum gak harus mencontoh Nabi. Bagaimana tidak harus? Lah kamu ibadah itu melakukan ajarannya siapa? Ada orang yang menyatakan, oh tidak harus sesuai dengan Nabi, yang penting ibadah. Niat ikhlas karena Allah, si penting ibadah. Tidak perlu atau tidak harus sesuai dengan Nabi. Loh kok seperti itu? Kalau engkau bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah jangan kau ibadahi Allah, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan, yang dicontohkan, yang diajarkan. Bisa difahami hadirin? Ini ilmunya seperti itu. Ya, ilmu seperti itu. Saya akan fahamkan tentang perkara ini berkaitan dengan ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah itu mencari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menginginkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ingin diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah telah membuat syariat tata cara ibadah dengan berbagai macam jenis dan tata caranya yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul. Dan itu yang harus kita lakukan. Ternyata kita melakukan yang lainnya. Kita meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Kita meninggalkan yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Yang sudah dilakukan oleh Rasul, kita tinggalkan itu. Malah memilih yang lainnya. Yang lainnya ini tidak termasuk ibadah. Karena bukan perintah Allah. Bisa difahami hadirin? Yang lainnya ini bagaimana? Apakah kau pasti itu akan diterima oleh Allah? Gak ada dalilnya. Yang pasti diterima oleh Allah, yang pasti diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan pahala dari Allah adalah yang Allah syariatkan. Jangan kau malah justru menandingi Allah. Allah membuat syariat, diajarkan kepada Rasul dan diajarkan kepada umat manusia untuk dilakukan. Ternyata kamu membuat syariat sendiri, cara sendiri yang diajarkan oleh guru-gurumu dan diamalkan dan didakwahkan. Engkau berarti menandingi Allah Azza wa Jalla. Tahu menandingi Bapak? Menandingi. Ini namanya syirkun fit tasyri', penyekutuan dalam hal pembikinan syariat. Saya berikan contoh penyekutuan kaum muslimin dalam bab doa. Doa kepada Allah sesekali, kemudian doa kepada jin, kepada syaitan, borakso-borakso, penunggu kawah dan gunung. Ini syirik dalam hal doa. Penyekutuan, penyetaraan dalam hal apa? Doa. Bisa difahami? Ada penyekutuan dalam hal penghalalan dan pengharaman. Sebagaimana terjadi pada Yahud dan Nasara, ketika para pendeta mereka mengharamkan yang halal, maka mereka ikut mengharamkannya. Ketika para tokoh-tokoh mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutan menghalalkannya. Fatilka ibadatuhum. Rasul mengatakan itulah bentuk peribadatan mereka kepada para tokoh-tokoh mereka. Syirik dalam hal penghalalan dan pengharaman. Ini pun syirik namanya. Syirik dalam hal tasyri', syariah. Tasyri' itu bahasa Arab, artinya pembikinan syariat. Allah membikin syariat. Syara'lakum minad-din. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kalian berbagai macam syariat-syariatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Ternyata ada orang yang membuat syariat yang tidak Allah syariatkan. Dan diikuti oleh para murid-muridnya. Padahal itu menyimpang. Itu bukan syariat Allah. Itu murni bikinan gurunya. Sampai muridnya meyakini, guru saya boleh membuat syariat. Guru saya, guru besar saya, tokoh saya ini boleh untuk membuat syariat yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya penyetaraan penyekutuan dalam hal apa? Pembikinan syariat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Ini tokoh-tokoh yang disekutukan dengan Allah yang membikinkan bagi mereka syariat-syariat yang tidak pernah Allah izinkan. Artinya mereka memiliki tokoh-tokoh yang diagungkan, yang dimuliakan, yang mereka membuat syariat. Mereka tidak peduli itu syariat Allah atau bukan, ada contohnya atau tidak. Ada contohnya, tidak peduli, ini datang dari tokohku, maka ini agamaku. Penyetaraan Allah dengan para tokoh-tokoh itu dalam hal pembikinan syariat. Qad nasaba nafsahum mudahiyan lillahi bitashri'. Syaratnya seperti itu. Sungguh mereka telah mendudukkan diri mereka, telah mendudukkan tokoh-tokoh mereka setingkat dengan Allah dalam hal membikin syariat. Contohnya ahlul bid'ah. Karena itu bid'ah itu disebut oleh para ulama baridul kufri. Kebid'ahan itu mengantarkan kepada kekafiran. Karena mereka itu tidak mau dengan yang disyariatkan Allah, tetapi mereka malah justru melakukan yang lainnya. Nah, kita ketika memiliki iman dan takwa yang benar, mengerjakan perintah Rasul, meninggalkan larangan-larangan Rasul, kemudian ketiga, meyakini, membenarkan seluruh beritanya Rasul, yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang Allah syariatkan. Ketika kita meyakini ilmu ini, maka akan benar ibadah kita. Tidak akan mau saya melakukan apapun amalan kecuali amalan itu dipastikan Rasul yang mengajarkannya. Baru saya mau. Loh, atas temanku ya? Atas sebutan pak yang ada ini pak? Atas kayak waktu. Ini bukan atas. Ini konsekuensi saya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kayak gini ku atos. Ini al-haq. Berarti kamu enggak toleran. Duh, enggak toleran bagaimana? Oh, muslim harus seperti itu. Kadangkala orang ditakut-takuti dengan itu ekstrim, itu apa radikal, itu bahasa Jawanya atos miki pak, aliran keras. Walah, salah ilmu jenengan pak, salah temudi pak. Memandang kewajiban mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah harus sesuai dengan apa yang Rasulullah syariatkan, ini dianggap sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak toleran, sesuatu yang keras. Berarti yang baik yang mana? Ya, jangan sunnah sajalah. Sunnah boleh, bid'ah juga boleh. Sing penting rukun lah. Sing penting main, sing penting ibadah. Bid'ah ya ora kabeh dolalah. Duh, ora kabeh dolalah mulai syubhatnya. Kalau bid'ah itu semua tidak dolalah, berarti boleh dong beribadah tanpa sesuai dengan syariat. Nggih benten, Pak? Bid'ah tidak semua dolalah, tidak semua sesat. Berarti ada yang diperbolehkan orang beribadah tanpa yang Allah syariatkan. Lalu terus apa maknanya Allah utus Rasul untuk diikuti? Liyuta'a bi'idzillah. Allah mengutus Rasul untuk diikuti. Apa maknanya? Tanpa Rasul kamu bisa mengarang kok. Wahai Allah, tidak perlu Rasul, kami bisa bikin kok. Akan seperti itu. Ya Allah, tidak perlu ada kitab suci buat apa. Kita ngarang itu sudah bisa. Tongko juga terima. Hebat teman. Allah diperintah dengan jenengan. Kata siapa malam diterima? Hadza kaum muslimin. Ketika ilmunya salah, maka yang lahir keyakinan salah. Keyakinan yang salah melahirkan amalan yang salah. Kita sempurnakan. Tadi berapa? Empat ya, nggih. Empat. Yang kelima adalah wa alla yuqaddima qala ghairihi ala qaulir rasul. Konsekuensi yang kelima adalah tidak boleh mendahulukan ucapan orang lain melebihi ucapan Rasul. Tidak boleh. Rasul itu utusan Allah. Ucapannya diterima. Orang lain itu diterima manakala sesuai dengan Rasul. Kalau berbeda dengan Rasul, ya tidak boleh diterima. Di hadapan kepada jenengan, umpamanya hadirin, ini sabda Nabi, ini ucapan seseorang selain Nabi, siapapun dia orangnya. Berbeda, Nabi mengajarkan begini, orang ini mengajarkan yang lain. Sebagai Muslim, dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana yang harus diikuti? Pertanyaannya, siapa yang harus diikuti? Tentu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau utusan Allah. Tapi dalam kenyataannya, ketika disandingkan qala Rasulullah sallallahu wasallam wa kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat, muncul seorang tokoh, oh tidak sesat semuanya, ada yang baik ada yang buruk, mana yang diikuti? Karena kita terdidik, alhamdulillah, kita mengerti tentang tauhid, maka kita meyakini ucapan Rasul yang benar. Semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah dalam perkara agama. Kalau bid'ah dalam perkara duniawi, adanya teknologi, selama itu bukan sesuatu yang mungkar, boleh saja itu, Pak. Perkara baru dalam urusan duniawiyah, teknologi kendaraan ataupun apa, silakan. Tapi baru dalam urusan agama, itu yang Rasul sebutkan dolalah. Ada orang tiba-tiba mengatakan Rasul salah. Menurut saya bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ternyata kok banyak orang yang mengikuti pendapat ini. Orang yang mengiyakan bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Lupa mereka dengan syahada anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya muktadoha, bahasa Arabnya muktadoha, kandungannya, konsekuensinya, keharusannya, orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus mengedepankan ucapan Nabi, dipegangi erat-erat ucapan Nabi. Yang berbeda dengan ucapan Nabi tinggalkan dan tolak. Prinsip ini hilang seketika di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Sekali lagi, ilmunya salah. Ilmu yang salah melahirkan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah melahirkan amalan yang salah. Kita meyakini wajibnya mengikuti sunnah, haramnya bid'ah. Dengan ini kita melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang bid'ah. Adapun yang mereka meyakini bid'ah itu tidak semuanya dolalah, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, maka mereka tidak lepas dari bid'ah, karena semuanya mereka lakukan dari bid'ah-bid'ah itu. Mereka klaim ini hasanah, hasanah, hasanah, bahkan sulit untuk mencari bid'ah yang sayyi'ah, karena tidak mungkin mereka lakukan itu. Setiap yang mereka lakukan, mereka berbangga, oh ini hasanah, hasanah, yang sayyi'ah yang mana? Oh bingung, Pak, masa mereka melakukan bid'ah yang sayyi'ah, yang jelek, nyata-nyata jelek, ya enggak. Mereka masih berakal kok. Mereka melakukan bid'ah, bid'ah, seribu bid'ah, dan semuanya hasanah. Akibat salah ilmunya, maka salah amalannya. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin, Nabi, kita lengkapi dengan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Kami ingatkan kembali murajaah, kenapa kita belajar fikih, kenapa Pak hal ini kita sampaikan untuk memberitahukan betapa pentingnya belajar fikih. Kenapa kita harus belajar fikih? Ibadah itu harus melengkapi 6 hal. Masih ingat? Ini sudah sering disampaikan, Pak. Kalau tadi 5. 5 apa saja? Syahadatain, Salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam niki, Pak. Kali ini 6. La yahtahaqqaqul ibadatu illa bi sittin. Tidak akan terwujud dengan benar sebuah ibadah kecuali dengan melengkapi 6. 6 itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu rukun iman, Pak. 6 ini adalah yang pertama, la yatahaqqul ibadah illa bi sittin. Tidak akan terwujud ibadah kecuali dengan 6 hal. Engkau melihat yang pertama dari sisi min jinsihi, jenisnya ibadah. Jenis ibadah. Jenis ibadah seperti salat, puasa, zakat, itu jenisnya, Pak. Zakat mal, zakat fitrah, umroh, haji, itu jenisnya. Sebuah amalan ibadah harus dipastikan jenisnya itu apa. Apakah termasuk jenis yang disyariatkan atau tidak yang disyariatkan. Jenisnya, contoh jenis yang tidak disyariatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah selama hidup beliau memperingati perjalanan beliau dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Sidrul Muntaha, kemudian berhenti pada waktu subuh di Mekah. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Itu kejadian yang luar biasa atau tidak? Luar biasa itu. Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Allah yang menggerakkannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya di malam hari. Allah yang menggerakkan. Yang namanya menggerakkan itu bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bergerak, kekuatan beliau, bukan. Allah azza wajalla yang menggerakkannya. Paham makna menggerakkan apa? Semut, saya hanya mendekatkan pemahaman saja, bukan menyamakan Allah dengan kita, tidak sama sekali. Semut kalau berjalan dari ujung sana sampai ujung sana makan waktu berapa, Pak? Ya lamalah, yang jelas kita belum enggak pernah sensus juga semutnya jalannya tamak timik. Tapi kalau kita ambil semut itu, kita jalan lari bahkan set taruh situ, makan waktu singkat tidak? Makan waktu singkat. Allah subhanahu wa ta'ala akbar, Allah lebih besar dari penggambaran ini. Allah maha ajal, lebih mulia, lebih agung. Sehingga kisah Isra'ul Mi'raj bukan sesuatu yang mustahil ketika Allah yang menjalankannya. Tapi kalau Nabi kita yang berjalan sendiri, mustahil. Karena bangsa Arab sudah sangat paham, dari Mekah menuju Palestina butuh waktu sekian lama. Kendaraannya di waktu itu kuda paling top, ya, tidak ada kereta kecepatan yang begitu tinggi, belum ada, Pak. Apalagi numpak onta yang keteplak-keteplok, suemaning, Pak. Nah ini, nah kejadian luar biasa itu, pernahkah Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengenang kembali, berkhidmat pada kejadian itu, mengheningkan cipta atau melakukan ritual tertentu, ayo makan-makan bareng, kayak kejadian sing luar biasa? Tidak pernah, Pak. Kalau Nabi, oh Nabi kan izin, masa dewek sing izinlah Nabi. Ya tentunya kalau Nabi izin, perintah sahabatnya. Wah, waktu itu ya belum sempat. Ya paling tidak khalifahnya pernah melakukannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khalifah itu pengganti bahasa kitanya, yang menggantikan Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah melakukan itu? Tidak pernah. Satu saja sahabat yang ribuan itu pernah mengenang tentang hal itu? Tidak pernah. Ini jenis. Ketika jenisnya tidak ada, maka otomatis ini tidak disyariatkan. Bisa dipahami hadirin? Tapi bagi beberapa orang itu diperingati dengan berbagai macam peringatan-peringatan. Adzan 6 baru satu. 6 itu satu saat lagi insyaallah akan kami sampaikan. Berkaitan dengan fikih insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan setiap hari Jumat. Pertanyaan tapi pun adzan, Pak. Hukumnya berangkat haji sendiri tanpa mahram karena suami sudah meninggal usia 65 tahun. Hukum umrah sendiri tanpa mahram tapi suami ada dan sakit. Jawabannya Jumat depan apa nggih? Nggih, Jumat depan mawon. Jumat depan mawon. Insyaallah. Nih taruh sini nggih, ben kaya mutan. Niki mangan waktu, Pak. Bisa beberapa nanti mbok. Antum tidak berkenan. Ush. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.